Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu al-Baikuni rahimahullah wal mudrajatu fil hadithi ma atat min ba'di alfadhi ar-ruwati ittasalat. Baik, dan al-mudrajat pada hadith yaitu ma atat yang datang min ba'di alfadhi ar-ruwati berupa sebagian lafaz-lafaz dari rawi, lafaz-lafaznya rawi, bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam misalkan. Naam. Itu hadis yang marfu, ittasalat, yang ittasalat bersambung. Naam. Yani menyatu dengan matan hadis. Naam, ingat jika kita berbicara dengan hadis, indana ma'adha, indana amran. Al-awwal ma'adha sanad, isnad, wa-thani mat, matnul hadith. Sanadnya, jalurnya, kemudian matan. Hadith marfu' misalkan, sanad, ya. Tayyib, sampai tabaqah, tabi'in, kemudian sahabat, kemudian nabi, kemudian sabda nabi, asal-salam misalkan. Atau amalan nabi, ya. Misalkan, aman, itu matan. Nah, matan ini, ya, terkadang ada matan hadis ternyata ada di situ lafaz-lafaz dari sebagian rawi di sanad, bukan lafaznya nabi, bukan sabdanya nabi, ternyata lafaz itu dari sebagian rawi yang ada di sanad, dia ketika meriwayatkan menyatukan periwayatannya, menyatukan ucapannya dengan matan ittasalat bil matan. Jadi ketika dilihat matan itu disangka, oh ini matan hadis semuanya dari nabi, padahal ternyata di situ ada yang ada yang disisipkan, ada yang mudraj, ada yang disisipkan menyatu dengan matan. Ternyata itu lafaz itu dari sebagian rawi, itu maksudnya mudraj. Hada tayyib Ibnu Fahr rahimallahu menjelaskan, hada huwa sadis wal 20 min aqsamil hadits al madhkurati fi hadha an-nazm wa huwa al mudraj. Ini yang keberapa? Ke-26 ya. والحديث المدرج هو ما أدخله أحد الرواة في الحديث بدون بيان. حديث مدرج yaitu yang dimasukkan oleh salah satu rawi dalam hadis biduni bayan, tanpa keterangan bahwa ini darinya, dilebur saja begitu, dimasukkan, disisipkan, jadi menyatu dengan hadis, dengan matan, tanpa keterangan. ولهذا سمي مدرجا. Oleh karena ini dinamakan mudraj. Ya. Yaitu lafaz yang tersisip dalam matan hadis. Li'annahu udrija fil hadis, karena lafaz itu disisipkan ke dalam hadis duna an yubayyina الحديث من هذا المدرج. طيب tanpa menjelaskan hadis ini terpisah dari mudraj, dari lafaz yang disisipkan ini. Atau duna an yubina al-hadith min hadal mudraj. Nah, juga mungkin. Yani, tanpa memisah hadith ini dari mudraj ini. Baik. Intinya tidak ada keterangan pemisahan yang menjelaskan bahwa ini terpisah dari matan. Nah, disisipkan. Dilebur jadi satu, seakan bagian dari hadis. Akal. Falmudraju idzan laisa min kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudraj, ya, kalau begitu bukan dari ucapannya Nabi, sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walakinnahu min kalamir ruwati, tetapi dari ucapan rawi. Ya, sebagian rawi. Wa ya'ti bihi rawi ahyanan, wa ya'ti bihi rawi ahyanan. Dan seorang rawi, perawi hadis, kadang-kadang datang dengan lafaz mudrak seperti itu. Nah, tujuannya apa? Imma tafsiran li kalimatin fil hadithi. Boleh jadi dalam rangka memberi penjelasan makna tafsir untuk satu kata yang ada dalam hadis. Au li ghairi dzalika min al-asbabi, atau faktor-faktor lainnya. Nanti akan semakin jelas dengan contoh. Wa yakunu al-idraju ahyanan. Dan kadang-kadang idraj itu al-awwal fi awal al-hadis. Ada dibagi tiga di sini, ahyanan ya. Ada tiga, al-awwal fi awal hadis, terkadang mudraj itu di awal hadis. Al-thani wa ahyanan yakunu fi wasatih. Dan terkadang pula di tengah hadis, tengah matan. Bagian tengahnya. Al-thalith wa ahyanan yakunu fi akhiri, terkadang di akhir hadis, di ujung. Tamam? Misaluhu fi awal hadis, contohnya di awal hadis. Baik, man yaqra'na? Ka'iftu minal qira'ah. Qira'. Bismillahirrahmanirrahim. مثاله في أول الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار فالمرفوع هو قوله ويل للعقاب من النار وأما قوله أسبغ الوضوء فهو من كلام أبي هريرة رضي الله عنه. طيب شنطة yang di awal hadith مدرج di awal hadith hadith Abu Hurairah رضي الله عنه. تمام Abu Hurairah mengatakan أسبغ الوضوء sempurnakanlah wudu ويل kecelakaanlah celakaan yang besar lil aqabi bagi tumit-tumit itu minan nar dengan neraka. Hadis ini muttafaq alai, yakni ancaman dengan azab neraka bagi yang berwudu ya tanpa membasuh tumitnya, yakni tidak sempurna wudunya. Ya, ada kaki, telapak kaki, madarung jari sampai ke tumit, ya, telapak kaki, punggung kaki sampai dua, termasuk dua mata kaki, semuanya merupakan wajib dibasuh rukun. Nah. Baik. Jadi jangan sampai ada yang ketinggalan begitu. Ya. Nah, yang marfu' adalah ucapan wailun lil aqabi minan nar. Ini yang merupakan sabda Rasul. Ini yang marfu ila Nabi. Ini yang disabdakan oleh Nabi. Tamam? Wa amma qawlu, adapun awal hadis asbigul wudu'a, ini bukan kalam Nabi. Fahuwa min kalami Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini ucapan Abu Hurairah. Kenapa Abu Hurairah mengucapkan itu? Ya, untuk menjelaskan ya, hendaknya menyempurnakan wudu, jangan ada bagian yang ketinggalan. Asbigul wudu, ah, begitu. Ini memperjelas. Tayyib. Ikra' walladhi. Walladhi yaqra'ul haditha yadunnu anna kullahu huwa min kalamin nabi sallallahu alaihi wasallam li'annahu lam yubayyin dhalik. Li'annahu lam yubayyin dhalik. Lam Yubayyin. Naam, majzum sukun. Li'annahu lam yubayyin dhalik. Tayyib. Nah, yang baca hadis ini akan menyangka semuanya ini sabda Nabi, dianggap semua ini matan hadis marfu'. Karena dia tidak menjelaskannya. Tidak memisah gitu. Tidak mengatakan Abu Hurairah berkata asbigul wudu ya terkait sabda Nabi wailun lil aqabi minan nar, kan tidak dipisah begitu, tidak dijelaskan begitu kan. Nah, jadi yang melihat ya disangka semuanya sabda Nabi. Hadza wa misal idra wasil qira'ah wa misal al-idraj fi wasat al-hadith hadith az-zuhri an Aisyah radhiyallahu anha fi kayfiyat nuzul al-wahy yani awwalu ma uhiya ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat yani أول ما أهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غاره رؤى ليالي ذوات العدد والتحنث التعبد الحديث أو الحديث طيب. نعم. Contoh idrad di tengah hadis, yaitu hadis Az-Zuhri dari Aisyah radhiyallahu anha tentang kaifiyah turunnya wahyu, yaitu tata caranya wahyu kepada Rasulullah SAW, yakni awwala ma uhya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu yakni yang dimaksud yakni awal, ya, turunnya, proses awal turunnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatahannatu fi ghar Hira'in al-layaliya. Perhatikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa melakukan tahannuth, ya. Apa makna tahannuth? Ini butuh tafsir, akan dijelaskan nanti. Karena tahannuth, ya, hinth, biasanya penggunaannya maknanya ada terkait dengan perbuatan dosa. Gitu. Nah, di ghar Hira, di gua Hira, al-layaliya zawatal adadi, beberapa malam yang berbilang, gitu. Beberapa malam yang berbilang. Jadi bukan hanya semalam, tapi meninggal beberapa malam, ya, menyendiri di ghar Hira. Apa yang dilakukan Nabi di sana? Ya tahannath. Apa tahannath? Ya tahannath maknanya. Lanjut. Wat tahannuth ta'abudu. At tahannuth adalah beribadah. Tamam? Hadith muttafaq alaih. الحديث إلى آخر الحديث أو الحديث أكمل الحديث. والذي يسمع هذا الحديث اقرأ. والذي يسمع هذا الحديث يظن أن التفسير من عائشة رضي الله عنها في قولها والتحنث والتعبد، والواقع أن التفسير من الزهري رحمه الله تعالى، وهو الآن مدرج في الحديث بدون بيان منه أنه مدرج. طيب. Yang mendengar hadis ini akan menyangka bahwa tafsir ini dari Aisyah radhiyallahu anha fi qauliha, pada ucapannya wattahannatha. Ini kan qalat kana an-nabiyyu. Jadi ini matan ini ucapannya siapa ini sekarang? Ucapannya Aisyah. Aisyah mengatakan kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yatahannatha. Aisyah sedang menceritakan proses awal turunnya wahyu. Nah, ya, di awal dengan Nabi sering mimpi melihat cahaya seperti cahaya subuh, kemudian Nabi jadi suka, ya, menyendiri membawa bekal untuk berapa malam di Ghar Hira. Nah, Aisyah ceritakan ini. Kemudian tiba-tiba wa tahannuthu ta'abbudu, ada ucapan tahannuth. Ini apakah ini ucapannya Aisyah? Ini bagian dari matan ucapannya Aisyah. Nah, yang mendengar hadis menyangka demikian. Walwaqi'u, padahal faktanya, anna tafsiru minaz Zuhri rahimahullah. Tafsir itu dari Zuhri. Ucapannya Zuhri. Nah. Tabi'in yang meriwayatkan hadis ini. Wahuwa al-ana mudrajun fil hadithi, dan huwa, yaitu ucapan ini sekarang, al-ana mudrajun, tersisip fil hadith, tersisip masuk dalam hadith, seakan bagian dari ucapannya Aisyah. Biduni bayanin minhu, tanpa ada penjelasan dari Az-Zuhri. Biduni bayanin minhu, yakni min Az-Zuhri, annahu mudraj, bahwa itu mudraj dari ucapannya. Tidak dipisah, tidak ada penjelasan. Nah, ya. Tidak mengatakan misalnya qala Az-Zuhri aqul at-tahannuth aqita. Paham? Wa hadha al-idraju, وهذا الإدراج يراد به التفسير، والتفسير هنا لا بد منه، لأن الحنث في الأصل هو الإثم، كما قال تعالى وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وإذا لم يبين معنى التحنث لاشتبه بالإثم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعبد، والتعبد مزيل للحنث. مزيل. والتعبد مزيل أزال يزيل مزيلا والتعبد مزيل للحنث للحنث alladhi huwa al-ismu fa huwa min babi tasmiyati syai'i bididhi. Paham? Idrak ini kata Syekh Nawawi rahimahullah dimaksudkan dengannya tafsir, penjelasan makna. Dan tafsir ini di sini harus harus. Kenapa? Li'anna al-hintha, karena kata al-hinth fil asal, pada asal penggunaannya huwal ithm, itu adalah dosa. Nah, jika tidak dijelaskan orang akan bingung. Nah, bagaimana memahami hadis? Hah? Masa Nabi melakukan dosa di Ghor Hira? Ya kan? Kama qala ta'ala subhanahu Allah ta'ala berfirman wa kan yusirruna 'alal hinthil 'adzim. Ya. Dulu mereka terus menerus ya berkelanjutan dalam melakukan dosa yang besar, tidak mau tobat ya. Apabila dia tidak menjelaskan, yani Zuhri menjelaskan makna tahannuts, lastabaha bil ithmi, akan ya terjadi kesamaran antara makna tahannuts di sini dengan makna kata tahannuts dengan makna dosa. Tamam? Walakinin Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau walakinan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dudanya bisa kana yata'abbadu, tetapi Nabi SAW biasa melakukan ibadah. Ya. Jadi at-tahannuth, kata Zuhri, wat-tahannuth at-ta'abbud. Nah, tahannuth yang itu maksudnya beribadah, bukan berbuat dosa. Wat-ta'abbudu muzilun lil hinthi. Dan at-ta'abbud ya beribadah itu menghilangkan dosa, alladhi huwa ithm, menghilangkan makna dosa yang merupakan menghilangkan al-hinth, makna al-hinth yang merupakan dosa maknanya. Naam, fa huwa min babi tasmiyati syai'i bididdi. Jadi ini masuk dalam bab, termasuk dalam bab menamakan sesuatu dengan lawannya. Justru tahannuth lawan dari dosa, yaitu ta'abbud. Misalul idrak fi akhir hadis fima fi al-aksi fi darsil al-qadim insyaallah. Barakallahu fi. Naam. Fadal jazakumullah.